Diva pulang, Bu. Pupus juga. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ayo ganti pakaiannya. Setelah itu, Diva dan Pupus boleh makan. Baik, Bu. Lihat, aku sudah berganti pakaian. Oh, lihat Diva, ada seekor burung hinggap di jendela. Pus, ini namanya burung kakak tua. Oh iya, aku tahu. Dia suka hinggap di jendela kan?